warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat, yang dengannya walhamdulillah bisa menjadi fasilitas buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 10 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2022, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul telah memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ini mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih ridhonya dan masuk ke dalam jannahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan segera memulai kegiatan kajian ilmiah yang kita angkat tema menjaga generasi muda dari paham terorisme dan radikalisme. Kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Mu'ti Hafizullah Ta'ala jazakumullah khairah yang telah menyempatkan waktunya beliau untuk datang ke tempat kita dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada kita, memberikan ilmu kepada kita terkait masalah ini. Dan juga kami ucapkan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Pak Lurah Longkali, yaitu Bapak Marwan Asri SSI MSOS, yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk kita semua untuk berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah wa jazakumullah khairah, terima kasih banyak Pak telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk belajar, untuk duduk bersama kami di sini. Dan juga kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Longkali atau yang mewakili Pak Bahar, jazakumullah khairah, terima kasih banyak Pak telah menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita semua ini menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwasanya insyaallah taala susunan kegiatan hari ini insyaallah taala akan disambut oleh Bapak Lurah memberikan kata sambutan. Kemudian insya Allah Ta'ala dilanjut materi terkait menjaga generasi muda dan dari paham terorisme dan radikalisme. Insya Allah Ta'ala sesi pertama lebih kurang 30 menit, kemudian dilanjut dengan istirahat sekitar 15 menit. Setelah itu sesi kedua insya Allah Ta'ala sekitar lebih kurang 45 menit. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab. Dipersilakan buat kaum muslimin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Nanti bisa disampaikan ke Ana di sini insya Allah. Naam, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk terakhir kalinya, Ana mengingatkan buat diri Ana pribadi dan buat kita semua untuk senantiasa kita barakallahu fikum sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita belajar, sehingga harus kita ikhlas niat di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Lurah untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini yang di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya berdiri saja, tidak enak kalau saya duduk di atas kursi. Para teman-teman mungkin di bawah, jadi saya berdiri aja. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ustadz Abu Jenab Abdul Muti bin Mukni LC, yang kami hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Ahlus Sunnah Paser Majelis Taklim Al-Imam Az-Zuri Bapak Adi Noprianto, yang kami hormati rekan-rekan akhwat dan akhwatillah yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak lupa yang kami hormati Bapak dari Kapolsek Longkali atau yang mewakili. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah kita masih dapat berkumpul di Musola Nurus Sabirin Kelurahan Longkali dalam rangka tausiah atau tablik akbar yang dilaksanakan oleh panitia. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan petunjuk, telah memberikan jalan dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Mungkin sedikit yang dapat kita sampaikan terkait daripada pertemuan kita hari ini. Dari panitia meminta dari kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak benarnya dan banyak diterima. Dan saya juga sebenarnya masih banyak harus belajar daripada teman-teman yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama mungkin kita menyongsong tahun 2024, yang mana Kalimantan Timur atau khususnya Penajam Pasir Utara ditunjuk sebagai ibu kota negara, maka kita bersama-sama para muslimin muslimat perlu mempersiapkan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Artinya kita lebih mengutamakan keimanan dan ketakwaan kita terhadap mempersiapkan perubahan-perubahan zaman yang semakin hari semakin canggih, semakin hari semakin memanfaatkan berbagai macam teknologi. Dari acara ini saya berharap kita tidak menyikapi perubahan-perubahan ini menganggap suatu perubahan yang bersifat ekstrim, tapi kita lebih menganggap kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala macam bentuk perubahan-perubahan agar kita semua tidak menganggap setiap perubahan-perubahan yang ada kita anggap bertentangan dengan hati nurani kita, di mana kita yakinkan saja setiap hari, setiap detik, setiap menit perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi. Tetapi manakala kita mempersiapkan perubahan-perubahan itu atas iman dan takwa kepada diri kita masing-masing, saya yakin kita mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perubahan-perubahan yang ada ini kita tidak bisa pungkiri. Memang ya sebagian kita ada yang berpola pikir bahwasannya ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita ini dipengaruhi oleh budaya barat dan lain sebagainya. Tapi ketika hakul yakin kita segala sesuatu yang terjadi adalah asbab daripada sudah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi perubahan-perubahan. Maka di setiap di sekeliling kita masing-masing ini tidak akan sama apa yang kita hadapi di dalam problematika kehidupan keseharian kita di masyarakat. Ya, saya berharap mungkin Pak Ustaz juga nanti akan menyampaikan panjang lebar harapan dan tujuannya. Kita lebih kepada mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan. Kita tidak perlu harus menyikapi segala perubahan-perubahan itu untuk melawan daripada perubahan itu yang mungkin melawannya bersifat ekstrim. Ya, mungkin nanti panjang lebar dari Pak Ustadz dan dari bapak-bapak bisa mungkin lebih menerjemahkan apa yang kita sampaikan. Bahwasannya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia. Ini adalah salah satu bentuk upaya, salah satu bentuk upaya yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam majelis-majelis ilmu, di mana ketika kita memang rajin mengikuti majelis-majelis ilmu, mungkin keimanan dan ketakwaan kita semakin sering semakin bertambah. Artinya ketika kita masih ada keimanan di dalam diri ini, di dalam hati-hati kita semua, insya Allah kita semua akan bersiap menghadapi perubahan yang akan terjadi di sekeliling kita maupun dari sisi teknologi, lingkungan dan lain sebagainya. Tetap saya berpesan kepada orang-orang tua, bapak-bapak yang hadir di sini, jangan lupa melibatkan anak-anak kita sebagai generasi penerus, karena mungkin saja 10 tahun yang akan datang kita-kita sudah tidak ada semua, tetapi generasi-generasi penerus kita juga tetap terjaga keimanan dan ketakwaannya, sehingga perjalanan daripada kehidupan ini sudah dipersiapkan dari sisi keimanan. Mungkin sebagai pembuka itu saja dulu yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya hanya dari saya yang betulnya mungkin datangnya dari Allah

para umara, demikian pula para ulama berjalan bersinergi demi memajukan bangsa Indonesia yang kita cintai sama ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Kabupaten Longkali ini secara khusus, Kabupaten Paser secara khusus, dan negara Indonesia kita secara umum. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, seperti yang telah maklum adanya, tema kajian yang kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan menjaga generasi muda dari paham terorisme dan radikalisme. Maka terkait dengan tema yang agung ini, kita akan membahasnya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana kita harus menyadari bahwa paham terorisme dan radikalisme adalah paham yang tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah engkau diutus ke muka bumi ini kecuali untuk membawa Islam yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat, menebarkan kasih sayang, bukan hanya untuk satu dua oknum, satu dua pihak, satu dua komunitas, tapi lil alamin, katanya Allah Jalla Jalaluh dalam firman-Nya, membawa kasih sayang untuk alam semesta, itulah Islam. Maka dari kaedah yang umum ini, apabila kita mendapati ada pihak-pihak yang menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada agama Islam namun tidak membawa rahmah, tidak membawa kasih sayang, terlebih mungkin dia mengaku sebagai seorang muslim namun menyikapi perubahan-perubahan yang ada seperti yang tadi diisyaratkan oleh Bapak Lurah kita dengan sikap-sikap yang ekstrim, sikap-sikap yang berlebihan, ketahuilah bahwa Islam berlepas diri dari hal-hal yang semacam itu. Karena sesungguhnya apa yang terkait dengan hakikat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, tidak akan keluar dari cakupan tersebut. Bahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita pandang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekakuan, contohnya adalah medan jihad, peperangan yang ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, di antara orang-orang yang mentauhidkan kalimat la ilaha illallah dengan orang-orang yang belum mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Namun ternyata praktek jihad, praktek peperangan tersebut masih berada di bawah koridor keislaman rahmatan lil alamin. Karena di dalam hadisnya Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan untuk apabila kalian wahai para sahabatku berhadapan dengan musuh-musuh Islam, janganlah serang anak-anak kecil. Jangan kalian ganggu gugat para wanita, biarkan. Ini menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin yang tidak akan mengganggu anak-anak kecil yang tak berdosa, para wanita yang lemah. Tidak akan diusik oleh kaum muslimin. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang walhamdulillah saat ini kaum muslimin telah mendapatkan rasa amannya, rasa tentramnya, sehingga sampai saat ini walhamdulillah tidak ada lagi peperangan-peperangan yang ada, jihad-jihad yang ada, yang mana walhamdulillah kaum muslimin, demikian pula orang-orang non muslimin telah hidup dengan cara yang sangat berdampingan, walhamdulillahi wal minnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama tersebut tanpa harus ada yang saling menyalahkan, tanpa ada yang harus saling menindas, menzalimi dan yang seterusnya, khususnya di negara kita tercinta ini. Ya ikhwati fillah yarakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ketika paham terorisme dan paham radikalisme yang sangat identik dengan urusan-urusan ekstremisme berlebih-lebihan. Pada hakikatnya, paham terorisme dan radikalisme ini yang harus benar-benar kita sampaikan kepada khalayak umum, kepada segenap muslimin wal muslimat, bahwa paham ini tidak sejalan dengan apa yang disabdakan, bimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sikap berlebih-lebihan adalah satu sikap yang sangat tidak dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sungguh sangat binasa. Sampai diulangi 3 kali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa wahai Rasulullah? Al-mutanatti'un, orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang bersikap ekstrim berlebihan, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap yang berlebihan. Karena walhamdulillah agama Islam yang memang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan agama yang rahmatan lil alamin berada di atas koridor al-wasatiyah, sikap pertengahan. Tidak terlalu ekstrim kanan, demikian pula tidak terlalu ekstrim kiri. Tidak ekstrim atas, tidak pula ekstrim bawah. Wasatiyah, pertengahan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita mengetahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, demikian pula paham terorisme dan radikalisme yang condong kepada arah ekstremisme tadi tidak sejalan dengan syariat Islam. Di sini kita akan mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran. Ternyata paham terorisme dan radikalisme ini yang dikenal di dalam bahasa syariat dengan Al-Khawarij telah ada sejak zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengkisahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang membagi harta rampasan perang kepada para sahabat beliau. Ada beberapa orang sahabat yang diberikan harta berupa beberapa ekor unta. Ada lagi para sahabat yang diberikan beberapa puluh ekor unta. Ada lagi para sahabat di antara mereka yang diberikan beberapa ratus ekor unta. Maka datanglah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, adillah engkau dalam membagi." Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikritik, yang nantinya memang cikal bakal inilah yang akan mengkritik pemerintah, yang akan mengkritik aparatur negara, TNI, Polri dan yang seterusnya, sampai-sampai akan sampai kepada tingkatan mereka disebut sebagai taghut. Ini semuanya berdasar atau bersumber dari seorang Dzul Khuwaisirah yang berani untuk mengkritik sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mendengarkan kritikan, yang mana kritikan itu disampaikan di tengah-tengah para sahabat, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berlakulah engkau adil." Fa inna hadhihi al-qismah, karena pembagian ini, la yuridu biha wajh Allah, bukan pembagian yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dituduh Nabi alaihi salatu wasallam dengan tuduhan-tuduhan dusta, na'udzubillahi min dzalik. Apa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung dipenggal lehernya? Tidak. Rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencoba memberikan nasihat kepada Dzul Khuwaisirah, padahal para sahabat ketika itu sangat marah. Hadir di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, hadir di situ Umar ibn al-Khattab al-Faruq sang pemberani, yang sampai disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam Umar al-Faruq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, jangankan manusia, syaitan, iblis dan bala tentaranya ketika berhadapan dengan Umar al-Faruq, Umar ibn al-Khattab dalam satu jalan, maka syaitan akan mencari jalan yang lain, saking pemberaninya sosok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, da'ni adrubu unqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal leher orang ini, memberi pelajaran padanya agar tidak lantang kepada sosok baginda Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ikhwati fillah yara'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu keliru, bukan demikian cara yang benar dalam menasehati penguasa. Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin ketika itu, ada cara-cara yang harus ditempuh. Tidak berteriak di podium-podium yang ada, di mimbar-mimbar yang ada, melakukan demonstrasi, menutup jalan, membakar ban dan yang seterusnya. Bukan demikian Islam mengajarkan. Menasehati pemerintah ada caranya. Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah menjelaskan caranya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di banyak hadisnya, falyakhlu bih. Kalau ada yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, sampaikan nasihat dengan cara tertutup. Bicara baik-baik. Empat mata. Mengirimkan surat dan yang seterusnya, bukan di tengah-tengah masyarakat keramaian seperti itu yang dilakukan oleh Sang Dzul Khuwaisirah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung mengontrol, menahan emosi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Sabar wahai Umar. Jangan engkau penggal lehernya, jangan kita sikapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba memberi nasihat, waihak. Sungguh celaka engkau wahai Dzul Khuwaisirah. Illam a'dil faman ya'dil? Kalau seandainya aku tidak bisa adil wahai Dzul Khuwaisirah, siapa lagi yang bisa adil di muka bumi ini? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain. Apakah engkau wahai Dzul Khuwaisirah tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul, utusan Allah jalla wa ala, seorang yang amin, seorang yang penuh dengan amanah, sadiq, penuh dengan kejujuran. Allah saja percaya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau sosok Dzul Khuwaisirah tidak percaya kepadaku? Maka ini bentuk pembelajaran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa sikap-sikap ekstrim yang semacam ini, yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari terorisme dan radikalisme yang lil asaf sangat disayangkan terus berkembang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, yang memang mengharuskan kita untuk menjaga generasi muda kita, pemuda kaum muslimin, dari paham-paham ekstrim yang semacam ini. Tidak dibenarkan untuk kita memberikan nasihat kalau pemerintah tadi pun salah, kalau pemerintah tadi pun zalim, dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka yang memahami sesuatu dengan tidak pada tempatnya. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membiarkan posisi Dzul Khuwaisirah berlalu begitu saja dari majelis tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, saya khruju min da'dai hadha, akan keluar dari keturunan orang ini, yakni Dzul Khuwaisirah, orang-orang yang memahami agama Islam tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak sesuai dengan ajaran yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Dzul Khuwaisirah mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya melihat ada para sahabat yang diberikan hanya 3 ekor onta, hanya ada para sahabat yang hanya diberikan 5 ekor onta, ada pula yang 10, ada pula yang 100. Wah, tidak adil ini. Dari kacamata seorang rakyat jelata. Padahal kalau mau sedikit husnudzon, berbaik sangka khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternyata perbedaan-perbedaan itu sengaja dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang lebih banyak pemberiannya itu adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, orang-orang yang baru mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka tertarik dengan indahnya Islam, agar mereka bisa mengetahui inilah rahmatan lil alamin yang sebenarnya. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, dari sini pun kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, bahwa ketika kita ingin mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam, haruslah dengan cara yang paling hikmah, dengan cara yang terbaik. Karena kalau kita tidak memakai cara yang hikmah dalam mendakwahkan, menyampaikan agama Islam ini, yang ada akan menjadi al-munafirun kita akan menjadi orang-orang yang membuat lari orang lain dari ajaran Islam. kita akan menjadi sebab dari orang-orang yang kabur, tidak mau mendekati ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Itu yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi saja berkhianat, suka menipu, suka berdusta, dan yang seterusnya. Maka hikmah yang ada ketika kita menyampaikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama Islam yang rahmatan lil alamin secara umum, harus benar-benar kita pegang erat. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula poin yang kedua, setelah kita secara global tentunya mengetahui bahayanya pemahaman ekstrim yang nanti akan mengakibatkan paham terorisme dan radikalisme yang ada pada diri seseorang, poin yang kedua yang harus kita ketahui pun adalah kita harus senantiasa berada di bawah pemerintahan yang sah, berada di bawah arahan mereka, berada di bawah komando mereka, berada di bawah peraturan-peraturan mereka. Dan ini bahagian dari akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita senantiasa memiliki sebuah akidah yang dinamakan dengan as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat. Apapun yang diperintahkan, yang diarahkan, yang menjadi aturan oleh pemerintah-pemerintah kita, sam'an wa tha'atan. Di dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, setelah sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan 'alaikum bisam'i wa tha'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. In ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, walaupun yang akan menjadi penguasa kalian, pemerintah di tengah-tengah kalian adalah seorang hamba berasal dari kalangan Habasyah, hamba budak yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zaman ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi perbudakan, tapi di zaman baginda Nabi alaihi salatu wasallam ada yang namanya status perbudakan, seorang hamba yang memiliki tuan, majikan. Yang paling hina dari hamba ini, dari budak ini, adalah berasal dari kalangan Habasyah, Ethiopia dan yang sekitarnya. Kalau saat ini, kalau seandainya mereka yang menjadi penguasa kalian, mereka yang menjadi pemerintah kalian, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan kaedah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, kalaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, yang memukul pundak-pundak kalian, merampas harta-harta kalian, alaikum bisam'i wa ta'ah, tetap wajib untuk kita mendengar dan taat. Tidak boleh sedikit pun kita melakukan yang namanya pemberontakan, apalagi lebih dari itu kudeta dan yang semisalnya. Lah, agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menutup rapat celah-celah yang terkait dengan pemberontakan ini, sama sekali tidak diizinkan. Walaupun ada kezaliman yang nampak, walaupun ada kedustaan yang nampak, walaupun ada kejahatan, korupsi, dan yang seterusnya, isbir, isma' wa ati', bersabar, mendengar arahan-arahan mereka, taat. Karena pemerintah-pemerintah kita, ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Kalaupun mau dipertimbangkan mana benarnya, atau berapa persen benarnya, berapa persen salahnya, otomatis bi'idnillahi ta'ala, persentase kesalahan mereka itu lebih sedikit dibandingkan manfaat yang mereka ciptakan, manfaat yang mereka keluarkan. Walhamdulillah, ini perlu kita syukuri bersama. Walaupun kita tidak memandang apapun yang dilakukan pemerintah adalah kebenaran, karena memang itulah akidah yang dimiliki oleh al-Islam, keyakinan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawabun, setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan, kealpaan, wajar, manusiawi. Jangan kita lihat kepada kesalahan-kesalahan yang ada pemerintah, demikian, demikian, demikian, dipojokkan, pojokkan. Lihat coba kepada kebaikan yang ada. Hubungan antar suami istri saja, telah dibimbingkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqun radiya minha khuluqun akhar. Suami istri misalkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, saling membenci enggak boleh, enggak dibenarkan. La yafraq mu'minun mu'minatan, seorang mukmin, seorang suami tidak pantas untuk membenci istrinya. Kalaupun seandainya istrinya memiliki akhlak yang buruk, pekerti yang tidak baik, kurang sopan, kurang tata kerama, coba lihat kata Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak yang lain pasti ada baiknya. Namanya insan, namanya manusia, pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya. Ini lingkupnya kecil, apalagi pemerintah yang sudah menghabiskan waktu mereka untuk luar biasa mengatur negara ini, mengatur kabupaten ini, mengatur provinsi ini, dan yang seterusnya, yang harus diapresiasi oleh kita sebagai rakyat. Tugas kita, kewajiban kita hanya satu, as-sam wa ta', mendengar taat, cukup. Tidak perlu kita menuntut, ayo pemerintah harus bersikap adil, ayo pemerintah bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tempatnya masing-masing, nanti ada pihak-pihak yang bertanggung jawab akan hal itu, bukan kepada semua masyarakat yang diberikan warga negara Indonesia untuk bisa berbicara dimanapun. Lah, ini menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Perhatikan kata beliau, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, walaupun pemerintah tadi, penguasa tadi, daraba dhahrak, memukul punggungmu, wa akhadha malak, merampas hartamu, biarkan, asmi'u wa ati', tetap engkau mendengar, tetap engkau taat. Apalagi posisi penguasa, pemerintah yang tidak melakukan kezoliman, yang walhamdulillah kita persaksikan kebaikannya hingga saat ini. Gak ada sama sekali di antara kita yang dipaksa untuk minum khamr misalkan, dipaksa untuk minum minuman keras, dipaksa untuk melakukan perzinahan wal'iyadzubillah, dipaksa untuk melakukan perjudian, dirampas harta-harta kita. Walhamdulillah tidak ada. Maka selama yang diberikan ketaatan, atau yang selama diberikan aturan-aturan dari mereka adalah aturan-aturan yang baik, yang bisa mengontrol, mengakomodasi, mengatur apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, asmi' wa ati', dengarlah dan taatlah. Ini poin kedua, agar kita bisa senantiasa menjaga generasi muda ini dari paham terorisme dan radikalisme. Jadi harus kita tanamkan dengan baik kepada para pemuda kita bahwa kewajiban kita bukanlah merubah apa yang ada di sisi para penguasa dan pemerintah. Kedzaliman harus kita rubah jadi keadilan. Bukan, itu terlalu jauh. Coba diri kita sendiri dulu, mulai kita rubah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, coba perubahan-perubahan yang ada. Apalagi masa-masa yang mendatang, 2023 ada resesi ekonomi, dunia akan gelap dan yang seterusnya. Ayo persiapkan diri kita bagaimana. Ketakwaan kita, keimanan kita, ayo cepat ditanam dengan baik, diberikan pupuk yang paling bagus agar kita siap menghadapi masa-masa yang akan mendatang. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula generasi muda, pemuda, kaum muslimin, muda-mudi kaum muslimin juga harus mengetahui bahwa pemerintah atau penguasa kita memiliki hak yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, setiap rakyatnya, bahkan setiap muslim. Ada beberapa poin hak-hak dari pemerintah. Tadi sempat kita singgung terkait dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Demikian pula di antara hak dari wulatul amr, pemerintah yang ada, adalah kita memberikan tauqir, menghormati, memberikan penghormatan, apresiasi yang tinggi kepada mereka. Ini perlu. Dan ini merupakan bahagian yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan dipraktekkan langsung oleh para sahabat. Dan ternyata ketika satu poin dari hak ini, yaitu menghormati penguasa, hilang, na'udzubillah min dzalik, maka akan tumbuh subur paham radikalisme dan terorisme, atau kita bahasakan dengan paham kaum khawarij. Bagaimana kita mengetahui ketika sosok sahabat yang mulia, khalifah pengganti baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Setelah Umar bin Khattab wafat, ada sosok khalifah yang ketiga yang namanya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan ternyata Utsman ibnu Affan ini yang beliau menjadi seorang khalifah pengganti dari khilafah-khilafah yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, tidak dihormati oleh sebahagian rakyat-rakyat beliau. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada salah satu dari rakyat sosok Utsman ibnu Affan yang dengan sengaja membawa rantai di tangannya sambil menyampaikan kepada Utsman bin Affan, kalau engkau tidak melakukan demikian dan demikian, yang diminta, yang dituntut adalah bagaimana Utsman bin Affan bisa menonaktifkan beberapa orang sahabah Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang ada di pemerintahan beliau. Diminta untuk dinonaktifkan si A, si B, si C, si Fulan, si Khalan, si Alan. Nonaktifkan.